يعني إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، لنلتزم pelajaran pembacaan dalam kitab Tuhfatus Saniyah Syarah Al-Muqaddimah Al-Ajr Rumiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita buatkan penjelasan syarih rahimahullah ta'ala tentang i'rab. I'rab memiliki dua makna, lughawi dan istilahi. Lughawi yuhar wal ibanah, dan istilahi istilah seperti yang sebenarnya mu'alif dalam macan Ramad Nahir wa Akhirin Kalim di ikhtilafil awamil dakhilati alaiha nahdan aw takdiran. I'rab perubahannya ada dua macam, ada lafzi, ada takdiri. Lafzi, ma la yamna'u min an-nutqi bihi mani, ma la yamna'u min an-nutqi bihi mani, tidak ada yang mencegah untuk diucapkan sehingga jelas dalam penulisan, jelas dalam pengucapan. Malayna menutup kebiman, tidak ada penghalang untuk mengucapkannya, diucapkan. Adapun takdiri, maya menamnet telefon kebiman, ada penghalang mencegah mengharap untuk diucapkan, sehingga tidak nampak perubahan tersebut. Apakah penghalangnya ta'adzur, syaitan atau munasabahnya? Kita lanjutkan masih dalam bahasan kitab Mi'raj. Wal Malik Asy-Syarih Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid Allah Ta'ala wa yaqabilu al-i'rab al-bina, dan lawan kebalikan i'rab adalah bina. Kebalikannya lawannya i'rab adalah al-bina. I'rab perubahan, bina tetap tetapnya akhir kalimat pada satu keadaan. Kebalikan dari i'rab. Wa yatabihu kullu wahidin minhuma tamaman liqidah bisabi bayanil akhar. Dan jelas masing-masing dari keduanya, semakin jelas nampak, semakin jelas ya tabih. Dengan kejelasan yang sempurna, semakin jelas, semakin nampak, semakin gamblang. Bisa dibayangkan dengan sebab penjelasan yang lainnya. Masing-masing satu dari keduanya semakin jelas, semakin sempurna kejelasannya dengan sebab penjelasan lawannya. Setelah dijelaskan i'rab, difahami i'rab, maka bina akan semakin jelas. Demikian juga ketika dijelaskan bina, maka i'rab semakin jelas. Waqad taraka al-mu'allif bayan al-bina, mu'allif meninggalkan, tidak menjelaskan tentang al-bina. Wa nahnu nubayyinu lak, dan kita, kami akan jelaskan untuk kamu, untuk Anda, ala tariqati allati bayyana bil i'rab, dengan metode cara seperti yang kami jelaskan dengan i'rab. Mu'allif pengarang macam Qaddiman Ajur ini tidak menerangkan tentang al-bina. Adapun Syarih rahimahullah, beliau akan menerangkan tentang bina sebagaimana beliau menerangkan, sebagaimana metode beliau, cara beliau, jalan beliau dalam menerangkan, menjelaskan al-i'rab. Fanaqul, kita katakan, kata beliau, lil bina'i ma'rayan, bina juga memiliki dua makna. Bina memiliki dua makna sebagaimana i'rab. I'rab memiliki dua makna. Demikian juga al-bina. Ahaduma lughawiyyun wal akharu istilahiyyun. Salah satu dari keduanya adalah makna secara bahasa, dan yang lainnya, yang kedua, makna dalam istilah-istilah nahwu. Fa amma ma'na fil lughah, adapun makna yang dalam bahasa, fa huwa ibara an wad'i syai'in 'ala syai'. Bina adalah ungkapan meletakkan satu di atas sesuatu, meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lainnya. 'Ala jiha yuradu biha thubut al-nuzul, di atas sisi maksud diinginkan dengannya apa? Supaya kokoh dan kuat, tetap kokoh kuat. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lainnya agar kuat dan kokoh. Bangun, bina. Ini secara bahasa makna bina sebenarnya. Wa bi syai' ala syai' ala jiha yurad bi atsbut ala zum. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lainnya di atas sisi ini maksudkan dengannya adalah atsbut ala zum. Tetap kokoh kuat. Ini secara bahasa, misalnya seorang bangun rumah, bangun tembok, satu demi satu dia letakkan batu bata satu di atasnya terus terus sampai tinggi, sampai kuat, kokoh. Wa ma'na fi listi'a, adapun makna dalam istilah albina dalam istilah nahwu, bahwa luzumu akhir kalimat halatan wahidatan li ghairi amin, yaitu tetapnya akhir kalimat pada satu keadaan bukan karena amin. Tetapnya akhir kalimat pada satu keadaan bukan karena amin. Wala i'tilal, bukan juga karena huruf illah. Tetapnya akhir kalimat pada satu keadaan bukan karena amin, bukan juga karena huruf illah. Keluar dengan definisi ini, misalnya kalimat yang tetap pada satu keadaan karena amin. Misalnya, subhanallah. Sebenarnya setiap kali kita mengucapkan subhanallah, hanya di fathah sub, anonnya di fathah subhana, subhana, tidak subhanu, subhana. Nah, setiap kali kita mengucapkan apa di fathah nunnya, akhir kalimat subhana di fathah, subhanallah. Namun tetapnya kalimat subhana di atas fathah, ini apa? Karena amin, sehingga tidak masuk dalam bina. Karena takdirnya usabbihu subhana. Nah, mutlak bagi fi'il mahdhuf, ambilnya fi'il mahdhuf. Demikian juga keluar dengan definisi ini, kalimat yang akhirnya huruf illah tetap pada satu keadaan sebagai isim maksur. Ketika marfu, mansub, majrur tetap begitu saja. Al-fata, ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata, tetap dalam satu keadaan. Pada semua tiga keadaannya, baik marfu, mansub, majrur, tetap begitu saja. Namun karena apa? Akhirnya huruf indah, al-fata. Nah, sehingga ini tidak masuk dalam bina. Bina adalah luzum akhir kalimat halatan wahidatan li ghairi amil wala i'tilal. Tetapnya akhir kalimat pada satu keadaan bukan karena amil, bukan juga karena apa? Huruf indah. Wadhalika, yang demikian contohnya kaluzumi kam wa man, seperti tetapnya kalimat kam dan man, as-sukun tetap di atas sukun, kam, man terus tetap mabni di atas sukun. Wa kaluzumi haulai wa hadami, demikian tetapnya kalimat luzumi dan hadami, wa amsi al-kasrah tetap menetapi kasrah, tetap di atas kasrah. Ini hadami apa artinya? Nama orang, nama perempuan. Enggak. Tidak terasa. Ayo guys, boleh share. Amsi dhara. Misalnya kemarin amsi. Wa kaluzumi mundu wa haitsu adhamma, dan tetapnya kalimat mundu dan haitsu menetapi dhammah, tetap di atas dhammah. Wa kaluzumi aina wa kaifa al-fath, dan tetapnya kalimat aina dan kaifa menetapi fathah, terus terus di atas fathah. Nah, contohnya adalah kalimat yang mabni terus pada satu keadaan bukan karena amil, bukan juga karena huruf illah. Sehingga contoh yang dibawa oleh mu'alif di sini, baik kam, man, ha'ulai, hadami, amsi, mundu, haitsu, aina, kaifa, semua adalah kalimat-kalimat yang mabni. Bina tetap pada satu keadaan bukan karena amil, bukan juga karena huruf illah. Tetapnya pada satu keadaan seperti ini disebut dengan al-bina. Kalimatnya disebut dengan mabni. Kalimatnya disebut dengan mabini. Kalimat yang tetap pada satu keadaan disebut dengan mabni. Seperti i'rab dan mu'rab. I'rab perubahan akhir kalimat disebabkan perbedaan amil masuk padanya. Ini perubahannya, ini disebut dengan i'rab. Nah, kalimat yang terjadi pada perubahan seperti ini disebut dengan mu'rab. Demikian juga di sini al-bina tetapnya akhir kalimat pada satu keadaan bukan karena amil, bukan karena i'tilal, disebut dengan bina. Dan kalimat yang seperti ini yang menetap di satu keadaan bukan karena amil, bukan karena huruf illah, disebut dengan mabni. Tamrin latihan bayi dan mu'arab bi anwa'i. Jelaskan mu'arab dengan jenis-jenisnya. Wal mabni min kalimatin waqi'a fil ibaratil atiyah, dan juga mabni dari kalimat-kalimat yang pada ungkapan yang berikutnya yang akan datang. Terangkan mana yang mu'arab, mana yang mabni. Wajibul manzil. Anwa' al-i'rab. Wajib manzil sampai di mana? Dari apa? Qala Arabi sampai min karamil insafi. Enggak terlalu banyak kan? Hanya berapa baris ya? Terangkan mana mu'rab, mana mabni. Sampai min karamil insafi. Al insafi. Enggak terlalu banyak kan? Yang terangkan misalnya mu'rab. Misalnya a'rabi ini mu'rab. Marfu. Qala mabni. Mabni alal fat. Ya. Itu nanti yang mu'rab dijelaskan dia. Iya, mu'rabnya marfu, mansub, majrur, majzum. Mabni, mabni apa? Al-fathah, dhamma, kasrah, sukun. Masyaallah. Nah, supaya semakin lancar menulis ya. Nah, berikutnya anwa'ul i'rab, macam-macam i'rab. Qalu aqsamu arba'ah. Pembagian i'rab ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Rafa', nasab, khafad dan jazm. Fal asma' min dhalika raf'u wa nasbu wa khafdu wa la jazma fiha. Bagi isim dari 4 pembagian i'rab yang masuk pada isim, rafa', nasab dan khafad, dan tidak ada jazm pada isim. Walil af'ali min dhalika ar-raf'u wa nasbu wal jazmu ala khafdu fiha, dan bagi fi'il dari pembagian yang Arab tersebut yang masuk pada fi'il, rafa', nasab, jazm dan tidak ada khafad padanya. Rafa', nasab dan jazm dan tidak ada khafad padanya. Penjelasannya kata beliau, wa aqul, aku mengatakan anwa'ul i'rab, macam-macam i'rab, allati taqa'u fil ismi wal fi'li jami'an arba'ah, yang terjadi yang masuk pada isim dan fi'il semuanya ada 4. Macam-macam i'rab, jenis-jenis i'rab. Perubahan-perubahan yang masuk pada isim dan fi'il secara keseluruhan semuanya jumlahnya 4. Al-awwalu ar-raf'u, wa-tsani an-nasbu, wa-tsalithu al-khafdu, ar-rabi' al-jazm. Yang pertama rafa', yang kedua nasab, yang ketiga khafad, dan yang keempat al-jazm. Nah, ini macam-macam i'rab yang masuk terjadi pada isim dan fi'il. Wa li kulli wahidin min hadhihi al-anwa'i arba'ati ma'nan fil lughah. Dan masing-masing dari 4 macam ini, bagi masing-masing dari 4 macam i'rab ini memiliki makna dalam bahasa, dari segi bahasa, wa ma'nan fi istilah nuhah, dan makna dalam istilah ulama nahwu. Di macam-macam i'rab 4, masing-masing dari 4 macam ini satu persatu memiliki makna tersendiri dari segi bahasa dan dari segi istilah nahwu. Satu persatu beliau akan terangkan. Al-marraf wa adamun rafa. Fa huwa fil lughati al-ulu wal irtifa'. Rafa' secara bahasa bermakna tinggi dan irtifa'. naik terangkat. Wahwa fil istilah, dan dalam istilah rafa adalah taghayyurun makhsus alamatul dhammah wa ma naba'aha, perubahan khusus tandanya al-dhammah dan yang menggantikan dhammah. Makna rafa dari segi bahasa dan istilah, dari segi bahasa al-ulu wal irtifa', tinggi, terangkat, naik. Adapun secara istilah, perubahan khusus taghayyurun makhsus alamatul dhammah wa ma naba'aha, perubahan khusus tandanya adalah dhammah dan yang menggantikan dhammah. Wa sata'rifu qariban ma yanubu 'ala dhammah fil fasl ati, dan kamu akan mengetahui dalam waktu dekat, qariban, kamu akan tahu apa yang menggantikan dhammah pada fasal yang berikutnya insyaallah. Nah, apa saja pengganti dhammah kamu akan ketahui sebentar lagi pada fasal-fasal berikutnya dekat. Wa yaqa'u ar-rafu fi kullin min al-ism al-fi'li, dan terjadi rafa, masuk rafa pada setiap isim dan fi'il. Ini rafa masuk pada kedua-duanya, masuk pada isim, masuk juga pada fi'il. Nah, contohnya yaqumu 'aliyyun, yaqumu 'aliyyun. Wa yasbahul bulbulu, yasbahul bulbulu. Yaqumu 'aliyyun, 'ali berdiri. Yasbahul bulbulu, bersuara, berkicau burung bulbul. Burung apa bulbul? Tinggal. Biasa ditimba. Sejenis burung, bisa dicari nanti apa yang tepatnya burung apa. Yasda yasih, suara, berteriak suara. Kicau bang. Kicau nang. Bulbul, bulbul. Bulbul. Nama burung. Jenis burung. Jenis burung. Mungkin di daerah Arab sana. Nama burung hud-hud. Ya. Bulbul. Ada yang kisah dari suara Allah alam kesayahannya tentang seorang penyair. Dia nulis syair tentang suara burung ini, bulbul ini. Ketika itu perdana rajanya, dia yang membuat sembara siapa yang bisa mendatangkan syair untuk para penyair. Yang saya tidak belum pernah saya hafal, dia akan kasih hadiah seberat uang atau seberat tempat ditulisnya syair tersebut. Raja ini memiliki perdana menteri, apalagi tiga orang. Yang satunya sekali dengar langsung hafal, yang kedua dua kali dengar hafal, yang rajanya tiga kali dengar hafal. Jadi setiap kali penyair datang, sudah hafal. Karena perdana yang pertama kali dengar sudah hafal, kemudian yang wakilnya dan rajanya saya sudah hafal, kok enggak dapat tadi. Saya datang penyair yang pintar, dia menulis syair tentang sautu sofiril bulbuli. Ditulis di kayu besar. Sulit sekali kan lafal-lafalnya dihafal. Akhirnya udah enggak bisa ngafal, dapat berada pada hadiah. Nah, di sini syahidnya rafa pada fi'il dan isim. Yaqumu 'aliyyun, yaqumu ini fi'il mudhari' marfu', 'aliyyun fa'il, ini isim marfu'. Yasbahul bulbulu. Yasbahu ni fi'il mudhari' marfu'. Bulbulu fa'il isim marfu'. Ini rafa' terjadi pada isim dan fi'il. Kemudian yang berikutnya wa man nas'ad bin nasab. Fahuwa fil lugha al-istiwa' wal istiqamah. Dalam bahasa lurus dan tegak datar, lurus dan tegak. Istiwa. Apa lurus tegak. Wa huwa fil istiadab dalam istilah taghayyurun makhsus ala matahul fathah wa ma'na ba'anha. Perubahan usus tandanya adalah fathah dan yang menggantikan fathah. Wa yaqa'u nasbu fi kulli min ism wa fi'l, dan nasab juga terjadi masuk pada setiap isim dan fi'il aidan juga. Nasab juga bersyarikat pada keduanya. Masuk pada fi'il, masuk juga pada isim sebagaimana rafa'. Nah, contohnya lan uhibbal kasara. Kedekan menyukai kemalasan. Syaitnya uhibba nasab pada fi'il, al-kasala nasab pada isim. Wa amal khafd adabun khafad fawa fil lugha tasaful, dalam bahasa, secara bahasa tasaful, rendah, bawah. Wa huwa fil istilah, dan dalam istilah taghyirun makhsus alamatul kasra wa ma'na ba'anha, perubahan usus tandanya adalah kasra dan yang menggantikan kasra. Perubahan khusus, taghayyurun makhsus, alamatul kasra wa ma'na ba'na, tanda yang kasra yang menggantikan kasra. Wala yakunul khafd illa fil ismi, dan tidaklah terjadi yang khafat, tidak ada ya, dapat yang khafat kecuali pada isim. Nah, khafat tanda khusus, tanda i'rab khusus yang masuk pada isim. Oleh karena itu khafat dijadikan sebagai di antara tanda-tanda isim, karena dia hanya masuk pada isim, tidak masuk pada fi'il, tidak masuk pada harf. Contohnya ta'allamtu min al-kasul, aku ta'allam merasa sakit hati dari kasul, dari orang yang pemalas. Wa amal jin adabun jazm fa fi lughah al-qat', secara bahasa al-qat', matam, memastikan. Apa? Apa memotong atau memastikan. Wa fil istilah, dan dalam istilah taghayyurun makhsus alamatul sukun wa ma'na ba'na, perubahan usus tandanya sukun dan yang menggantikan sukun. Semuanya mudah ya, sudah lewat sebelumnya. Rafa, nasab, khafad, jazm. Dari segi bahasa maupun dalam istilah. Wa la yakunu al-jazm illa fil fi'l al-mudhari, dan tidaklah ada jazm, terjadi jazm, didapat jazm kecuali pada fi'l mudhari. Nah. Contohnya lam yafuz mutakassir. Tidak akan berhasil, tidak akan lulus, tidak akan sukses orang yang bermalas-malasan. Syaitnya yafuz, lam yafuz, fi'il mudhari' majzum. Faqad tabayyana, maka telah jelas bagimu anna anwa'ul i'rab 'ala thalath aqsam, pembagian i'rab ada 3 macam. Setelah beliau menerangkan macam-macam i'rab dan pengertian masing-masing dan tempat-tempatnya, maka jelas bagimu macam-macam i'rab itu 3 macam. Jenis-jenis i'rab ada 3 macam. Ismun musyarak bil asma'ul af'al, yang pertama bagian yang berserikat antara isim dan fi'il, masuk pada isim, masuk juga pada fi'il. Wa huwa rafu wa nasbu, yaitu rafa' dan nasab. Ini musyarak, berserikat adanya isim dan fi'il. Wa qismun mukhtas bi asma'in kedua, bagian khusus hanya masmada isim. Wa huwa al-khafd, yaitu khafa. Yang ketiga, wa qismun mukhtasun bil af'al, bagian khusus hanya masmada fi'il. Wa huwa al-jazm, yaitu jazm. Ini macam-macam i'rab terbagi jadi tiga bagian. Ada yang musytarak, ada antara isim dan fi'il, yaitu ar-raf'u wa nasbu. Ada yang mukhtas hanya pada isim, yaitu al-khafd. Dan ada yang mukhtas bil-af'al, yaitu al-jazm. Nah, ikhwani fil din, rahimani wa rahmatullah. Ini penjelasan dari mu'alif, mungkin di asyari, rahimahullah ta'ala. Rahimahullah ta'ala tentang i'rab, bina, dan macam-macam i'rab. Ada yang belum jelas sampai sini? Apa perbedaan? Apa? Apa beda-beda ini? Apa itu? Huruf nafi. Perbedaan artinya. Artinya ya penafian. Sama kalau segi maknanya, hanya penggunanya beda. Kalau lam menjazim satu fi'il, mudhari. Kalau ma syartiyah menjazim dua fi'il mudhari. Syartiyah bukan ma nafiyah. Ma syartiyah. Ayam ma tada'un fanahu asma'. Ma taf'al kujizabi. Adapun manafiyah nam tidak menjazm fi'il mudhari. Menjazm fi'il mudhari kan lam lam ma alam alam ma lam al-amr wa du'a lam lam al-amr wa du'a la fil nahyi wa du'a. Yang menjazm dua fi'il mudhari ma syartiyah. Bukan ma nafiyah. Ma nafiyah tidak menjazm. Dari segi arti sama nafi penafian. Niadaan, saya ma kata tudas aku tidak menulis pelajaran. Lam aktubi darsa, saya belum menulis pelajaran. Allah, bisa gimana hampir sama, hanya penggunaannya beda ya. Antanya apa tadi? Manafi ya, dengan apa? Manafi dengan? Lam. Lam. Nah, ya kalau lam menjazm bil mudhari, la nafiyah tidak menjazm, ma nafiyah juga tidak menjazm. Dari segi makna diartikan bisa hampir sama maksudnya insyaallah. Oh, kalau ada yang dapat faedah perbedaannya apa? Perbedaan yang lain? Sama. Dan ini kita ini lagi. Subhanakallahumma. Ada PR sebenarnya? Bisa dikumpul nanti saya ada PR itu. Dikumpul ya. Soalnya yang mana? Yang harus apa? Harus yang tamrin kedua. Halaman 15. Yang tamrin keduanya PR-nya. Oh, yang ketiga, tamrin ketiga. Kedua selesai kalimat. Ketiga selesai. Ketiga itu dikasih. Yang kedua yang dilulus. Yang kedua Ji. Ini siapa yang punya? Nindi. Ah, di mana?